Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa man ittaba'a bi sunnatihi ila yaumiddin. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia untuk wilayah Medan, kini kami dari tim Safir Al-Azhar, yaitu dalam acara penyejuk keimanan, akan membawakan kajian pada hari ini, yaitu dari surat Al-Maidah ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fikum anbiya waja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan dijadikannya kamu orang-orang merdeka, dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Allah memulai dengan kata-kata wa'idh, gitu ya. Wa'idh di sini adalah menunjukkan dharab, keterangan waktu, yang mana ketika Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, Musa alaihi salam, berkata kepada kaumnya dengan mengatakan ingatlah. Ketika Musa berkata kepada kaumnya dengan mengatakan ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Maka pada kajian ayat ini sebetulnya yang ditekankan itu adalah, yang perlu kita ingat di sini adalah bagaimana Allah itu sudah banyak memberikan nikmat-nikmatnya. Nah, ini perkara nikmat sekarang ini. Karena banyak dengan nikmat-nikmat itu orang menjadikan orang itu lebih jauh, begitu. Lupa begitu. Makanya dalam tafsir Dzilalul Quran Said Qutb mengatakan yang paling bahaya atau yang paling bahaya itu adalah ketika Allah memberikan seseorang itu nikmat. Begitu. Karena apa? Karena orang lain tidak akan bisa memberikan masukan kepada orang tersebut. Lain dengan orang yang mendapat musibah. Kalau musibah itu langsung Allah mengingatkan seseorang itu. Jadi dengan musibah itu dapat mendekatkan diri. Tapi kalau Allah berikan dengan harta, dengan fasilitas kehidupan yang begitu mewah, maka orang-orang seperti inilah banyak tergelincir. Contohnya banyak sekali ketika cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran. Sebuah yang namanya desa, yang mana desa itu sebuah qaryah ataupun desa, yang mana desa itu makmur, tapi begitu dia mengalami kemewahan yang begitu sangat, begitu pula dia jauh dan mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan seperti Qarun, sama seperti 'Ad wa Samud. Banyak sekali orang-orang yang, bahkan Fir'aun sendiri yang begitu hebat nikmat karunia yang Allah berikan, sehingga melupakan bahkan menjadikan dirinya lah yang menjadi berkuasa, bahkan lebih daripada itu. Jadi kalau kita ingin melangkah sesuatu, mesti kita lihat nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Begitu juga para nabi-nabi. Bagaimana orang-orang Yahudi sebetulnya harus bersyukur. Kenapa? Karena ketika tongkat dibelah menjadi terbelah laut itu adalah sebuah nikmat. Artinya mereka itu dapat menyambung hidup kembali dengan apa yang mereka rasakan sekarang ini. Tapi karena kehebatan mereka, mereka mengatakan kami adalah, seperti kajian masa lalu, nahnu abnaullah, nahnu ahibba'uhu, katanya. Padahal kenapa mereka itu masih mendapatkan siksaan? Karena mereka adalah orang-orang yang kufur nikmat. Artinya tidak pantas. Fa innal habiba la yu'adzibu habibahu. Kan begitu. Sesungguhnya kalau dikatakan itu kekasih, kenapa harus menjadikan dirinya itu tersiksa dengan apa yang sudah digariskan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi mengakui terhadap dirinya itu. Mungkin di sini ada tambahan dari Ustadz Perdana atau Ustadz Ardiansa atau Ustadz Hanafi, kami persilakan. Ya, Ustadz Fajrul, ini ayat ini sebenarnya cukup menarik karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menyindir orang-orang Yahudi. Sindirannya itu adalah kalau kamu memang masih juga berbuat ingkar, kufur terhadapku, menentang segala perintahku, coba tunggu dulu sebelum berbuat segala sesuatu, ingat sudah berapa banyak nikmat yang kuberikan kepadamu. Dan memang sebenarnya kalau dilihat dari sejarah, banyak sekali nikmat-nikmat Allah itu yang tidak yang diberikan kepada orang-orang Yahudi. Kalau Syekh Mutawalli Sya'rawi menggambarkan betapa besar nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang Yahudi, yang sebenarnya bukan dipergunakan untuk menunjukkan mereka itu adalah orang-orang super atau mereka memiliki kelebihan atas yang lain, tapi sebenarnya harus menjadi sebagai suatu penyadaran kepada mereka. Sya'rawi mengatakan seperti ini. Salah satu nikmat Allah yang besar adalah ketika Allah Subhanahu wa taala tidak marah kepada orang-orang Yahudi, ya. Subhanallah. Walaupun Allah sudah mengutus berapa banyak rasul, tapi mereka tetap juga ingkar. Tetap kufur. Berkali-kali ingkar Allah. Dan itu pun Allah tidak marah. Allah tidak marah kelalaian mereka. Bahkan karena karunia Allah, setiap mereka ingkar, Allah utus rasul. Setiap mereka ingkar, Allah utus rasul. Seharusnya kalau Allah marah, setiap mereka ingkar, Allah hancurkan. Ingkar lagi, Allah hancurkan. Tapi karena kebaikan Allah dan karunia-Nya, setiap mereka ingkar, Allah tidak marah, akan tetapi Allah kirim rasul. Ingkar lagi, kirim rasul lagi. Kalau Sya'rawi menggambarkan karunia Allah seperti ini, ibaratnya orang Yahudi ini seperti di dalam keluarga ada yang sakit, satu orang sakit, berkali-kali sakit. Kalau ada yang sakit dalam keluarga kita, misalnya adik kita, bukan jadi sekali sakit dia kita bunuh, enggak. Tapi kita panggil dokter. Besok dia sakit lagi, kita panggil dokter. Ya, tidak kita biarkan seperti itu. Ah, inilah gambaran orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang sakit sehingga perlu mendapatkan dokter. Ya, ini bukan dijadikan sebagai kalimat mereka malam yu'ti ahadam minal alamin, bukan menjadi alasan mereka bahwasanya mereka itu adalah orang-orang terbaik atau orang-orang yang paling hebat di atas muka bumi ini. Tapi seharusnya karunia yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka menyadarkan mereka betapa Allah sangat kasih kepada mereka, dan seharusnya mereka mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita melihat juga dalam ayat ini ada kaitannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim tentang masalah kufur nikmat ini. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam firman yang lain juga telah memberikan semacam peringatan bahwa bagi orang-orang yang mensyukuri nikmat, Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat itu, tetapi bagi orang-orang yang kufur terhadap nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat ini juga merupakan jawaban terhadap ayat yang kita kaji pada hari yang lalu, yaitu ayat 19 di mana orang-orang Yahudi mengatakan bahwa tidak ada dikirim dan tidak ada diutus kepada mereka para nabi dan rasul yang memberikan peringatan atau yang memberikan kabar gembira. Tetapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang Bani Israel tentang kisah Nabi Sulaiman. Di mana Nabi Sulaiman itu berasal dari Bani Israel. Wa ja'alakum mulukan. Wa ja'alakum mulukan. Dan begitu juga Nabi Sulaiman ini selain dia sebagai raja, dia juga seorang nabi, dan ini adalah salah satu keutamaan atau kelebihan fadilah yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman yang itu tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Sulaiman sebagai nabi utusannya, dan begitu juga sekaligus menjadi raja atau menjadi pemimpin yang memimpin bangsa Israel ketika itu. Nah, ini sangat menarik kalau kita lihat bahwa ini juga nikmat yang luar biasa yang diberikan kepada Bani Israel yang itu tidak diberikan kepada bangsa-bangsa atau umat yang lainnya. Oleh karena itu, kalau kita melihat saat sekarang ini juga di Indonesia, Ustaz Fajrul, negara ini adalah negara yang sangat kaya dan makmur. Dari atas, dari bawah, diturunkan Allah Subhanahu wa taala nikmat. Kita di Indonesia ini cukup mendapatkan hujan, begitu juga bumi kita sangat kaya dengan gas dan sebagainya. Namun karena mungkin pengelolaan dan banyaknya orang-orang yang kufur nikmat, sehingga sering sekali pula kita menjumpai saudara-saudara kita di Indonesia ini yang kelaparan. Apa mungkin pendapat Ustadz Fajrul tentang hal ini kalau kita kaitkan dengan kekufuran nikmat Bani Israel, Ustadz? Pertama, yang perlu ditekankan di sini dalam ayat ini untuk mendorong kita agar mengingat nikmat, begitu kan, mendorong kita supaya apa, supaya kita tetap bersyukur kepada zat yang pemberi nikmat, akan begitu, itu Allah Subhanahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyaknya manusia ketika dihadapkan dengan kehidupan yang mewah atau anugerah yang sudah banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa bahwasanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka itu juga melupakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sangat ironis sekali di negara kita yang begitu makmur, subur, dan segala fasilitas itu dapat dijadikan untuk memakmurkan rakyatnya, tapi malah justru banyak kita dapatkan orang-orang yang bahkan tak mampu dia untuk menutupi kehidupannya sehari-hari saja. Ini kan satu hal yang sangat ironis. Kenapa hal ini terjadi? Karena banyak orang yang diberikan nikmat itu lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan dia mengatakan ini adalah hasil jerih payahku. Tentu syukur itu bukan hanya dari ucapan gitu, Ustaz Fajrul, ya, tetapi dalam bentuk perbuatan, ketaatan, dan menjauhkan dari diri daripada segala bentuk kemaksiatan. Nah, menariknya kalau kita lihat saat sekarang ini banyak kita katakanlah orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Islam malah mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri, yaitu dengan menggalakkan maksiat, bukan menggalakkan kebaikan, menggalakkan kemaksiatan, menggalakkan pembukaan aurat, dan begitu juga menggalakkan hal-hal yang itu bertentangan dengan syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh misalnya kalau kita lihat saat sekarang ini perzinaan, perjudian, dan begitu juga tindak kriminalitas, pembunuhan ini semakin meningkat kalau kita lihat, dan semakin banyak orang yang menelantarkan orang tuanya. Ini juga sesuatu hal yang akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri, dan membuat negeri seperti negeri Sabak dahulu yang telah dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat daripada mereka tidak mampu mengelolanya dengan baik, dan diakibatkan juga karena mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu tambahan. Saya melihat seperti ini, salah satu sikap yang menyebabkan umat manusia saat sekarang ini terjerumus kepada tindakan-tindakan negatif adalah karena dia selalu memikirkan apa yang bisa orang lain berikan kepada dirinya, bukan dia pikirkan apa yang telah orang lain berikan kepada dirinya. Saya kira berbagai tindakan-tindakan kejahatan yang timbul sekarang ini itu bersumber dari karena kurangnya mengingat betapa besar kebaikan orang yang sudah dia dapatkan. Tapi ketika ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, ini anak tidak pernah memikirkan betapa besar kebaikan-kebaikan orang tua yang sudah didapatkannya. Ya. Seandainya dia memikirkan seperti ini, maka dia tidak akan pernah berani untuk mengatakan, untuk bersikap yang tidak baik saja kepada orang tua, dia tidak berani. Apalagi mengatakan atau memukul dan sebagainya, dia tidak akan berani. Tapi penyakitnya adalah ketika anak-anak sekarang berangkat dari pemikiran, apa yang orang tua berikan kepadaku? Iya. Makanya ada anak yang membunuh orang tuanya gara-gara orang tuanya tidak bisa memberikan kereta. Karena dia berpikir apa yang orang tua berikan kepadaku selanjutnya, bukan apa yang sudah orang tuaku berikan kepadaku. Begitu juga dengan berbagai tindakan. Ketika seorang pemimpin berani untuk menzalimi rakyatnya, dia berangkat dari pemikiran, ya apa yang sudah rakyatku berikan kepada aku, bukan dia berpikir apa yang sudah aku dapatkan dari rakyat, atau berpikir lebih idealis lagi apa yang bisa kuberikan yang terbaik kepada masyarakatku. Jadi sebenarnya intinya adalah ketika Allah mengatakan di dalam ayat ini orang-orang Bani Israel yang tidak mau bersyukur atas nikmatnya dan malah mengharapkan nikmat lain yang lebih besar, inilah yang menyebabkan mereka terjerumus kepada lembah kejahatan. Memang kalau kita kaji lebih dalam, sebetulnya tidak ada solusi yang paling bagus itu, yaitu melainkan firman Allah ini. Ya kaum izkuru ni'matallah. Kenapa Allah harus mengatakan berfirman seperti itu? Uzkuru, ingatlah nikmat Allah. Karena dengan mengingat itu berarti kita sudah mengagungkan zat yang pemberi nikmat, kan begitu? Sehingga kita mengetahui betul-betul posisi kita sebagai apa kita hidup di dunia ini. Artinya sudah seharusnya layak kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sama seperti orang tua dengan anaknya tadi. Iya. Layak harus diingat itu. Layak harus diingat untuk bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur ini bersyukur yang bagaimana? Kan begitu. Hanya bersyukur mengucapkan alhamdulillah? Tidak. Tidak seperti ini kan? Namanya mengingat mesti harus sesuai dengan aturan yang sudah Allah berikan dan Rasul berikan kepada umatnya. Sehingga kalau itu dapat dijalankan, insya Allah semuanya itu akan berjalan dengan lancar. Ya. Jadi Ustaz, ini saya melihat ini tataran yang paling idealis ketika seorang Muslim tidak lagi mengingat kebaikan yang orang berikan kepada dirinya, tapi dia selalu mengingat kebaikan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Ya. Artinya kalau sudah sampai dalam taraf ini, dia tidak akan dia tidak akan pernah mengharapkan orang lain membantunya. Kenapa? Karena dia sudah merasa cukup dengan nikmat Allah yang dia peroleh. Itulah kuncinya. Karena merasa cukup itulah adalah tingkat syukur yang paling tinggi. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita dapat meluruskan kembali jalan hidup kita dalam rangka meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin. Kami dari tim Safir Al-Azhar mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.